Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masuk tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kabilah Khuza inilah terjadi kesyirikan yang dibawa oleh pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Nanti akan kita sebutkan tentang kisahnya. Dan Khuza'ah menguasai urusan Ka'bah sekitar 300 sampai ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Tatkala itu, kemana anak-anaknya Nabi Ismail? Nabi Ismail punya anak-anak dan anak-anak Nabi Ismail akhirnya menjadi orang-orang Quraisy, suku dikenal dengan suku apa? Quraisy. Tatkala terjadi peperangan, anak-anaknya Banu Ismail, anak-anaknya Ismail alaihissalam, mereka menjauh, tidak mengikuti peperangan. Tatkala di zaman pemerintahan Khuza'ah menguasai Ka'bah, maka mulailah ada seorang di antara mereka yang bernama Qusay bin Kilab, nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, bin Qusay bin Kilab. Jadi Qusay ini adalah orang yang pertama dari nenek moyang Nabi yang mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk berkumpul di kota Mekah, menyusun kembali kekuatan mereka. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tersebar, dikumpulkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Qusay bin Kilab. Akhirnya, setelah mereka memiliki kekuatan, kemudian mereka dibantu oleh Qudha'ah, maka mereka pun menyerang Bani Khuza'ah untuk kembali merebut apa? Ka'bah. Karena yang sebenarnya yang berhak menguasai Ka'bah siapa? Nabi Ismail. Bukankah Jurhum pertama kali datang menemui Siti Hajar, Hajar mengatakan ini air milik kita. Kalian hanya bertamu di tempat apa? Di tempat kita. Jadi yang berhak menguasai sebenarnya adalah Hajar dan Ismail. Oleh karenanya, sebenarnya yang menguasai adalah anak-anak keturunan Ismail, yaitu orang-orang Quraisy. Maka tatkala Qusay berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy bersama dibantu dengan kabilah yang lain, maka mereka pun menyerang Khuza'ah dan akhirnya Khuza'ah pun terkalahkan. Mulai saat itu, maka kepengurusan Mekah beserta Ka'bah dipegang oleh orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Qusay bin Kilab, kakek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Qusay bin Kilab membagi hukum urusan Ka'bah dengan bentuk pemerintahan kecil-kecilan, yaitu ada bagian pengurusan siqayah, yaitu di antara anak-anaknya ada yang mengurus tentang bagaimana memberikan minuman kepada jamaah haji, ada yang mengurus tentang rifadah, rifadah artinya memberi makanan kepada jamaah haji, ada yang mengurus tentang hijabah atau sadana, hijabah yaitu pengurusan tentang Ka'bah, tentang kapan Ka'bah dikasih kiswah misalnya, tentang kapan Ka'bah dibuka pintunya, tentang kapan Ka'bah ditutup pintunya, ini ada bagian khusus. Dan ada yang bagian tentang liwa, yaitu orang-orang yang megang kepemimpinan dalam peperangan. Ini dibagi oleh Qusay bin Kilab, dan dia membaginya kepada anak-anaknya. Tatkala Qusay bin Kilab sudah mencapai masa tua, maka dia memberikan kepengurusan semua kepada anaknya paling tua, yaitu Abdudar. Jadi Qusay bin Kilab ini punya anak ada 4 orang. Abdudar, Abdul Manaf, yaitu kakeknya Nabi SAW, kakek moyangnya Nabi SAW, kemudian Abdul Syams dan Abd, 4 orang. Kemudian, tatkala Abdudar meninggal dunia, maka terjadi perselisihan. Di antara anak-anak mereka, anak-anak Abdudar berselisih dengan anak-anak Abdul Manaf. Maka mereka pun terpecah menjadi 2 golongan, sebagian mendukung anak-anak Abdudar, dan sebagian mendukung anak-anak Abdul Manaf. Dan mereka saling membuat sekutu, bahkan mereka bersumpah. Ya, ada disebut dengan Halful Mutayyibin, yaitu anak-anaknya Banu Abdul Manaf. Mereka berkumpul, kemudian mereka menculupkan tangan mereka di sebuah tempat yang berisi minyak wangi, maka dikenal dengan Mutayyibin. Mereka celupkan tangan mereka, kemudian mereka bersumpah di Ka'bah untuk berperang melawan saudara-saudara mereka sendiri. Sementara anak-anak Abdudar bersama kelompoknya, mereka bersumpah juga dengan cara yang sama, namun bukan dengan minyak wangi, tapi dengan darah. Menculupkan tangan mereka di darah dan mereka bersumpah untuk melawan saudara mereka sendiri. Terjadi perselisihan, namun akhirnya mereka pun damai. Akhirnya mereka damai, kemudian mereka bersepakat bahwasanya rifadah dan siqayah diberikan kepada Banu Abdi Manaf. Jadi Mereka tahu kepengurusan terhadap Ka'bah adalah perkara yang mulia. Sejak dahulu mereka menggunakan Ka'bah. Padahal kalau nanti kita bacakan bagaimana sejarah mereka, mereka keluarkan duit. Jadi bukan mereka ngurus Ka'bah, bukan dapat duit, enggak. Tapi mereka ngurus Ka'bah itu untuk memberi makanan kepada jamaah haji, untuk memberi minum kepada jamaah haji, mereka yang keluar duit. Namun itu kebanggaan bagi mereka. Bahkan mereka rela berbunuh-bunuhan demi memperoleh kebanggaan ini. Ini sejak dahulu. Oleh karenanya setelah mereka damai, maka pembagian tugas dibagi menjadi dua. Bagian Siqayah dan Rifadah, memberi makanan dan minuman, diberikan kepada Bani Abdul Manaf. Adapun mengenai kepengurusan Ka'bah dan juga masalah peperangan, liwa, ya, dan sadana dan hijabah, ya, kunci Ka'bah diserahkan kepada Bani Abdiddar. Maka damailah mereka. Maka disitulah muncul seorang yang bernama Hashim. Hashim adalah putranya Abdul Manaf, kakeknya Nabi. Jadi Hashim, kakek Nabi SAW, kakek moyang Nabi SAW, maka dia yang memegang Siqayah dan Rifadah, ya. Maka dia pun yang terkenal tatkala itu. Namanya yang baik, memberi makanan, bagi minuman. Maka dia terkenal di orang-orang Jazirah Arab. Terkenallah Hashim seorang yang sangat sangat baik. Dan dia adalah tokoh Quraisy yang terkenal. Setelah Hashim meninggal dunia, maka diserahkan kepada saudaranya itu Al-Muttalib. Jadi Abdul Manaf punya 4 orang anak juga. Yaitu laki-laki yang bernama Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams, dan Naufal. Kemudian Al-Muttalib setelah meninggal dunia, jadi Al-Muttalib adalah saudaranya Hashim. Setelah Al-Muttalib meninggal, diberikan kepada anaknya, Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Waktu Abdul Muttalib meninggal dunia, maka diserahkan kepada anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW. Inilah sekilas tentang bagaimana sejarah kakek moyang Nabi SAW. Adapun kondisi keagamaan di kota Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka penuh dengan kerusakan dan kesyirikan. Memang ada sifat-sifat baik mereka, sebagaimana tadi telah saya isyaratkan, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Ka'bah, mereka adalah orang-orang yang bangga bisa membantu jamaah haji, memberi makan kepada jamaah haji. Kita cukupkan di sini saja, insyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.